Baik, kita baca dulu di halaman 34 ya. Ya. Kata beliau, al-ma'ani allati tuwaddih kalimat la ilaha illallah. Mana-mana yang memperjelas kalimat la ilaha illallah. Baik, jadi sini kita masuk ke dalam perkara yang memperjelas makna la ilaha illallah. Jadi penulis dari metode beliau menerangkan la ilaha illallah ini tergolong metode yang luar biasa. Sangat jelas sekali menerangkan makna la ilaha illallah. Beliau jelaskan dulu makna kalimat la ilaha illallah. Ada dua rukun di dalamnya, nafyu dan apa? Al-ithbat. Sebelumnya sudah diterangkan, ada syarat-syarat dan apa? Konsekuensinya. Setelah jelas semuanya, beliau terangkan dalil-dalil perkara-perkara yang memperjelas apa? Makna la ilaha illallah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tamma." Apabila engkau ingin mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna, fadhalika bi amray, maka hal tersebut dengan dua perkara. Nah, ini sini dua perkara akan beliau terangkan. Dua perkara yang membuat seorang itu semakin mantap memahami makna la ilaha illallah. Iya. Baik. Ada dua perkara. Al-awwal yang pertama, anta'rifa annal kuffara alladhina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa ghanima amwalahum واستحل دماءهم وسبى نساءهم كانوا مقرين لله بتوحيد الربوبيه وهو انه لا يخلق الا الله ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الامر الا الله كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض اما يملك السماء والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. Iya. Jadi kata beliau, apabila engkau ingin mengetahui hal ini, maksudnya tentang makna la ilaha illallah ini, ma'rifatan tamma, dengan pengetahuan yang sempurna, fadhalika bi amrain, maka hal tersebut dengan dua perkara. Yang pertama, engkau mengetahui anta'rifa annal kuffara alladhina qatalahumun nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qatalahum, dan dibunuh oleh Nabi. Wa ghanima amwalahum, yang hartanya dirampas. Wa istahalla dima'ahum, darahnya dihalalkan. Wa saba nisa'ahum, dan kaum perempuannya ditawan. Siapakah mereka itu? Kaum kuffar ini, bagaimana sifat mereka? Kanu mukirrina lillahi bitauhidir rububiyah. Adalah orang-orang yang menetapkan, mengakui tauhid rububiyah bagi Allah. Apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu illallah. Itu bahwa tiada yang mencipta kecuali Allah. Wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-amra illallah. Tidak ada yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, juga tiada yang mengatur segala perkara kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah, ya. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard? Katakanlah, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sama' wal absar? Siapa yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr? Serta siapa yang mengatur segala urusan? Sayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Ya. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah, mengapakah kalian tidak bertakwa? Baik. Jadi ini mempertegas makna la ilaha illallah. Bagaimana bentuk penegasannya di keterangan penulis setelahnya. Kata beliau, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun muhimmah. Dan ini masalah yang sangat besar lagi sangat penting. Wa hiya an ta'rif annal kuffara syahiduna bihadza kullihi. Yaitu engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir mempersaksikan dan menetapkan seluruh hal ini. mempersaksikan seluruh hal ini, wa muqirruna bihi, dan menetapkannya. Mereka juga menetapkannya. Wa ma hadza lam yudkhilhum fil Islam. Bersama dengan itu tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum wa amwalahum. Dan bersama dengan itu pula persaksian tersebut ya, juga tidak mengharamkan darah dan harta mereka. Wa kanu aidan, padahal mereka ini yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamirun wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya' minal muharramat khaufan minallahi azza wajal. Padahal mereka juga bersedekah, berhaji, berumrah, beribadah dan meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perkara pertama ya, yang mempertegas mana la ilaha illallah. Dan ini sudah kita bahas di Qawaid al-Arba. Bagaimana penegasannya? Penegasannya bahwa kalimat la ilaha illallah, makna yang ditegaskan di dalamnya tauhid apa? Tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Ya, memang maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maknanya keuluhiyah. Jadi kalau ada yang mengartikan tidak ada yang mencipta kecuali Allah, memberi rezeki kecuali Allah, seperti penafsirannya Ahlul Kalam tadi, tidak ada yang mampu mengadakan kecuali Allah, tidak ada yang mampu mengatur kecuali Allah. Nah, ini kan semuanya diakui oleh kaum musyrikin. Berarti itu bukan makna la ilaha illallah. Ya, maka ini hal yang pertama yang menegaskan makna la ilaha illallah, memperkuatnya. Baik. Memperkuat makna la ilaha illallah. Kemudian yang kedua. Kata beliau walakinnal amra ats-tsani, tetapi perkara yang kedua huwal ladzi kaffarahum. Perkara yang kedua lah. Ini yang membuat mereka kafir. Wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Ya. Serta menghalalkan darah dan harta mereka. Wa huwa annakum la yashhaduna Allah bi tauhidil uluhiyah, yaitu mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah untuk Allah. Wa huwa annahu la yud'a illa Allah, tauhid uluhiyah adalah tidak ada doa yang ditujukan kepadanya kecuali hanya untuk Allah. Itu makna uluhiyah. Wa la yurja illa Allah wahdahu la syarikala, ya, tidak ada yang dijadikan sebagai tempat berharap kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak ada syarikat baginya. Wala yustagathu bighairihi wala yuthbahu lighairihi wala yundaru lighairihi la limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursal. Ya. Kemudian tidak bermohon dan meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak menyembelih untuk selainnya, tidak bernadar untuk selain Allah. Tidak kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus. Karena itu kata beliau, "Faman istaghatha bighairihi faqad kafar, wa man dhabaha lighairihi faqad kafar, wa man nadhara lighairihi faqad kafar wa ashbahu hadha." Iya. Karena itu barang siapa yang memohon pertolongan kepada Allah, sesungguhnya dia telah kafir. Dan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, sungguh dia telah kafir. Ya, juga mana-mana yang semisal dengan ini. Jadi ini semuanya konsekuensinya ya. Ya, konsekuensi untuk seluruh hal tersebut. Baik, kemudian kata beliau, wa tamamu hadha, dan kesempurnaan ini. Jadi ini perkara yang pertama yang memperkuat. Ya, jadi sekarang kita sudah ketahui ya dari mana yang memperkuat kalimat la ilaha illallah, bahwa kaum musyrikin di masa Nabi itu mengakui tauhid rububiyah. Berarti seruan Nabi kepada kaum kuffar, kaum musyrikin mengucapkan la ilaha illallah itu bukan terkait dengan masalah tauhid apa? Rububiyah. Sebab itu diakui oleh kaum musyrikin. Makna la ilaha illallah kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Ya, walaupun sudah kita terangkan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya penetapan terhadap apa? Tauhid rububiyah. Iya. Tauhid rububiyah bagian dari tauhid. Semuanya memahami ini. Tapi tauhid rububiyah semata tidak cukup untuk memasukkan ke dalam apa? Ke dalam Islam. Bahkan harus ada pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa tamamu hadza an ta'rifa annal musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una al malaikata wa Isa wa Uzairan wa ghairahum min al awliya fakaffarahum Allah bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah huwa al khaliq ar razik al mudabbir." Iya. Kesempurnaan pemahaman ini, kesempurnaan memahami yang telah berlalu adalah engkau mengetahui bahwa kaum musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una al-malaika wa Isa wa Uzairan wa ghairahum min al-awliya. Mereka ini berdoa kepada orang-orang saleh, ya. Berdoa kepada para malaikat, kepada Nabi Isa, ya. Kepada Uzair dan selainnya dari wali-wali. Selainnya dari wali-wali. Fakaffarahum Allah bihadza. Maka Allah Subhanahu wa taala mengafirkan mereka lantaran ini. Iya. Ma iqrarihim bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir. Padahal mereka mengakui bahwa Allah adalah yang Maha mencipta, Maha memberi rezeki dan Maha mengatur segala perkara. Baik. Fa idza arafta ma'na la ilaha illallah. Selesai sampai sini ya. Ini mana yang mempertegas. Iya, mana yang mempertegas. Jadi kesempurnaan memahami yang telah lalu bahwa mereka ini kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka beribadah kepada malaikat, Nabi Isa, Uzair, selainnya dari wali-wali. Iya, orang-orang yang dimaklumi mereka ini makhluk Allah yang baik. Makhluk Allah yang baik. Jelas ya? Ya. Bersamaan dengan itu, mereka semuanya kaum musyrikin dikafirkan. Padahal mereka juga mengakui Allah yang mencipta, menghidupkan, matikan. Mereka akui tauhid rububiyah. Di antara kaum musyrikin, ada yang beribadah kepada yang baik saja. Para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, wali-wali. Hah? Tapi bersama dengan itu hukumnya sama, semuanya kafir. Semuanya kafir. Maka ini mempertegas makna apa? Makna la ilaha illallah. Iya. Mempertegas makna la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah itu tidak ada di dalamnya menerima perantara sama sekali. Harus langsung beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian dia masih ada menjadikan perantara selain daripada Allah kepada Allah, maka ini belum bersyahadat la ilaha illallah. Belum masuk ke dalam konsekuensi dan makna la ilaha illallah. Jelas ya? Ini perkara yang dibahasakan oleh penulis. Mas'alatun azimatun muhimmah. Perkara besar yang sangat penting. Iya, masailnya ini yang di halaman 33. Di halaman 33 ini harusnya dipindah ke sini. Iya. Ini kemarin ada kesalahan karena poin-poinnya itu saya tulis pakai tangan. Kemudian diketik sama kawan-kawan. Dan saya tidak periksa lebih detail kemarin karena ada sedikit kesibukan. Baik, jadi dipindahkan sendiri ya. Kita bahas masailnya di halaman 33. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, ikrarul musyrikin bi tauhidir rububiyah. Kemudian yang kedua, al musyrikuna lahum ba'dul ibadat wa yatrukuna asya minal muharramat. Jadi yang pertama, pengakuan kaum musyrikin terhadap tauhid rububiyah. Ini sudah jelas ya. Yang kedua, al musyrikuna lahum ba'dul ibadat wa yatrukuna asya minal muharramat. Kaum musyrikin juga punya beberapa bentuk ibadah. Dan mereka meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan. Ini juga mempertegas makna la ilaha illallah. Jadi kaum musyrikin itu ada sebagian ibadah yang mereka kerjakan. Iya. Jangan dikira bahwa mereka itu tidak ada ibadah sama sekali. Mereka ada sisa-sisa dari agama Nabi Ibrahim. Karena itu mereka kenal namanya sedekah, mereka kenal namanya haji, mereka kenal namanya umrah. Jelas ya? Ada bentuk ibadah yang mereka lakukan. Dan mereka juga meninggalkan sejumlah hal yang diharamkan. Ada dari kaum musyrikin yang tidak berzina, tidak meminum khamar. Ada di tengah mereka. Dia tinggalkan sebagian hal yang diharamkan. Tapi bersamaan dengan itu semua, poin yang ketiga, anna dhalika kullahu lam yudkhilhum fil Islam. Seluruh hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam Islam. Sebab inti Islam terkait dengan hak khusus bagi Allah. Bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan segala yang diibadahi selain daripada Allah itu semuanya adalah kebatilan. Yang kita wajib kafir terhadapnya, membencinya dan berlepas diri darinya. Itulah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang keempat, kufrul musyrikina annahum la yashhaduna Allah bi tauhidul uluhiyah. Kekafiran kaum musyrikin karena mereka tidak mempersaksikan tauhid uluhiyah bagi Allah. Kemudian yang kelima, qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musyrikina ma annahum yad'una al malaika wal anbiya was salihin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum musyrikin. Iya. Padahal mereka ini beribadah kepada malaikat, para nabi dan orang-orang yang salih. Baik. Mereka beribadah kepada para nabi dan orang-orang salih. Ini sudah kita terangkan juga ya, bahwa ya, kaum musyrikin, subhanallah, di antara mereka ada yang ibadahnya tidak dikenal beribadah kepada orang fasik, orang fajir. Ini kepada orang salih. Tapi itu sebagai perantara. Ini penulis selalu menegaskan ini. Kenapa? Ini terjadi di masa beliau. Orang-orang awam itu, mereka yakini ada sebagian dari makhluk. Ada yang disebut syekh, ada yang disebut al-fakir. Itu boleh sebagai perantara. Kalau dia ada masalah, boleh datang kepadanya. Ya, menjadikan mereka tempat untuk bermohon, tempat berlindung. Ini yang diingatkan oleh syekh. Bahwa ini semuanya bertentangan dengan apa? Ma'na la ilaha illallah. Dan ini dari musibah yang menimpa umat masih terjadi hingga di masa sekarang ini. Ya, bahkan di masa sekarang ini ya lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya. Dan terlihat ya dai naudzubillah betul-betul seperti yang dikatakan oleh Nabi, du'atun ila abwabi jahannam. Dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Mereka memang mengajarkan kesyirikan kepada umat. Iya. Mengajarkan kesyirikan kepada umat. Bagaimana berbuat kesyirikan? Dia benarkan beribadah di kuburan, tawaf di kuburan, meminta kepada wali-wali. Ya. Dan ini sekarang banyak ya, dai-dai yang seperti itu. Bahkan mereka ada stasiun-stasiun televisi dalam hal tersebut. Masuk di berbagai program. Iya. Dan ini dari musibah yang menimpa banyak manusia di masa ini. Karena itu harus dipahami bahwa ini pembahasan tentang tauhid adalah suatu hal yang sangat berharga. Iya, anugerah Allah yang sangat mahal. Ketika seorang itu diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenal bagaimana ibadah yang sebenarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan bahas pembahasan berikutnya di halaman 38. Jadi masail yang dari halaman 36-37 ini dipindah ya ke halaman 40 nanti. Di akhir pembahasan tentang apa namanya? Tentang keterasingan Islam. Kemudian di poin yang keempat di halaman 37 itu dipindah ke halaman 33 itu tadi. Jadi poin yang keempat berubah menjadi poin yang keenam. Karena di situ sambungannya. Ya, karena itu saya tambah di sini ya tentang ma'ani ukhra tuwaddih ma'na la ilaha illallah. Mana-mana lain yang memperjelas makna la ilaha illallah. Ya, ini pembahasan ini ma'ani ukhra tuwaddih ma'na la ilaha illallah, mana-mana lain yang memperjelas mana la ilaha illallah. Jadi penulis kan, cara beliau menjelaskan la ilaha illallah itu sangat terang sekali. Kalau kita urut ya, sudah diterangkan apa makna la ilaha illallah. Dijelaskan la ilaha illallah ada berapa rukun? Ada dua. Ada apa? An-nafyu dan al-itsbat. Diterangkan pada la ilaha illallah ada berapa syarat? Ada 8 syarat. 8 syarat inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian beliau sudah terangkan dua hal yang memperkuat makna la ilaha illallah. Nah, sekarang saya ingin isyaratkan bahwa makna-makna yang memperkuat kandungan la ilaha illallah itu banyak. Bukan cuma dua saja. Tapi penulis itu, beliau berikan sesuatu yang beredar di masanya. Yang dilihat di masa beliau. Iya. Dan kita akan lewat nanti ya di pembahasan sittatu mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran di sirah Nabi. Nah, itu juga terdapat makna-makna yang memperkuat kandungan la ilaha illallah. Iya. Dan ada makna lain. Saya beri contoh ya. Dari makna-makna yang memperkuat kandungan la ilaha illallah. Ada namanya dalam syariat ini al-wala dan al-bara. Iya. Al-wala dan al-bara. Ini kandungan dari la ilaha illallah. Ada dalam syariat ini namanya al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini juga memperkuat mana? La ilaha illallah. Ada di dalam syariat ini namanya mukhalafatu al-kuffar. Menyelisihi kaum kafir, kaum musyrikin, ashabu siratil jahim. Orang-orang yang menempuh jalan ke neraka jahannam. Syariat ini datang untuk menyelisihi mereka. Menunjukkan bahwa la ilaha illallah agama ini memang dasarnya ke situ. Ya. Menegaskan bahwa ibadah agama hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiga hal lain ya. Memperkuat dari kandungan apa? Makna la ilaha illallah. Al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, terus mukhalafatu al-musyrikin. Ya. Tiga hal lain. Dan masih banyak makna-makna yang lain di dalam agama kita. Ya, sengaja saya poinkan ya, karena ini juga masih ada beberapa buku kita akan lewati. Ya, ada nanti di Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, ada di Thalasatul Usul, ada di Kitabut Tauhid. Ya, akan datang nanti juga di mana? Di penjelasan makna Tagut. Ada juga nanti akan datang di penjelasan Nawaqidul Islam. Ada juga nanti di pembahasan Kashfus Syubhat. Ini semua buku-buku mempertegas dan memperjelas makna-makna dari apa? La ilaha illallah. Sehingga seorang betul-betul kuat di atas memahami arti dari la ilaha illallah. Ya, sehingga tampak betul syirik ini syirik. Tauhid ini tauhid. Itu hasilnya nanti yang diinginkan dari mempelajari apa namanya buku-buku ini. Baik.